Tinggal dunia itu kita namamu kepada dengan dunia molo tungi ko sira unang pola beita mardong adong akasia pola nama bain haji nirohai. Saya busi saun roh aki buhado juni pergaulata hasia sayuri pudo itu setia ho salelengo hape namar dua holo dipudiki. Korbanmu mari sua ari marang tiki olanalani cinta palsu mi sisaun rohaki boado cuni pergaulata hasia sayuri pudo itu setia ho salelengo ape namar dua ho dipudiki. Korbanmu mari sua ari marang tiki olanalani cinta palsu mi sai mahito sai masude sai maolanau naga be korban. Mari soon.